الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau menyatakan wa kullu muttasimin bi ghairil islami was sunnah mubtadi'un. Setiap orang yang bernisbat atau bernama dengan nama selain Islam, maknanya menisbatkan tidak kepada Islam dan sunnah, mubtadi' adalah mubtadi'. Karrafidhah, seperti Rafidhah wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, wal Khawarij, wal Qadariyah, wal Murji'ah, wal Mu'tazilah, wal Karramiyah, wal Kullabiyah, wa nadara'ihim, dan yang sejenis dengan mereka. Fahadihi firaqul dhalal, ini adalah kelompok-kelompok kesesatan, sekte-sekte kesesatan. Wa tawaiful bid'ah, dan taifah kebid'ahan, kelompok kebid'ahan. Fa'adhanallahu minha, semoga Allah SWT melindungi kita darinya. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, alamatu ahlil bid'ahi wa zakara ba'da tawaifihim, atau wa zikru ba'di tawaifihim, tanda-tanda ahli bid'ah dan penyebutan sebagian kelompok mereka. Li ahli bid'ah alamatin minha, ahli bid'ah itu punya banyak tanda, di antaranya annahu yattasifuna bi ghairi Islam, mereka bersifat atau bernama dengan selain agama Islam, was sunnah, selain dengan sunnah. Bima yuhdithunahu minal bida'il qawliyah wal fi'liyah wal aqadiyah, sesuai dengan apa yang mereka munculkan dari kebid'ahan, baik bid'ah qawliyah atau bid'ah fi'liyah atau bid'ah keyakinan. Jadi sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka. Tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah seperti Jahmiyah, dinisbatkan kepada siapa? Pendirinya Jahm bin Sofwan, Al-Khawarij, dinisbatkan kepada tindakan mereka, Al-Khuruj, Al-Hukam, Qadariyah, dinisbatkan kepada keyakinan mereka, Murji'ah, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Yang kedua, annahum yata'assabuna li'ara'ihim, mereka ta'assub kepada pendapat-pendapat mereka. Fala yarji'una ilal haqqi wa in tabayyanahum, mereka tidak mau kembali kepada al-haq meskipun nampak bagi mereka al-haq. Dua poin ini ya ikhwan, yang berkaitan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, ya, bernisbat kepada nisbat selain agama Islam, selain dengan sunnah, ini juga diwaspadai di zaman sekarang. Ya, penisbatan-penisbatan seperti kepada ikhwanul muslimin, kepada jamaah, istilahnya sekarang ini apa, jamaah Islamiyah, ataupun kepada ormas-ormas tertentu, ini semua nisbat kepada ghairul Islam. Kenapa dikatakan tidak kepada Islam? dikarenakan rata-rata mereka yang bernisbat kepada harokah seperti ini tadi yang disebutkan oleh Syekh. Poin yang kedua ini, ya ta'assubuna li aro'ihim, mereka ta'assub, dan itu yang terjadi ketika di tengah-tengah ormas itu kadang ta'assub terhadap pendapat ormas tersebut dan tidak mau ikut kepada pendapat yang lain. Fala yarja'una ila al-haqqi wa in tabayyana lahum, dan mereka tidak mau kembali kepada al-haq meskipun nampak bagi mereka al-haq. Kalau sudah ada keputusan dari ormas tertentu, semuanya yang di bawah ngikut. Dan juga termasuk di zaman sekarang yang sudah menggerogoti dari kalangan thalabatul ilm, ya ta'assabun li syuyukhihim, ta'assub kepada guru-guru mereka. Apa kata gurunya walaupun tidak ada salafnya, tidak ada dalilnya, ya diikuti. Kalau istilah kita di Indonesia ini mungkin ta'assub kepada ustadz, walaupun tidak ada salaf, tidak ada ulama di belakangnya, tidak ada dalilnya, yang penting katanya ustadz. Ustadz tidak mungkin salah. Ini juga bentuk ta'assub. Itu tidak boleh bagi para thalabatul ilm. Tidak diperbolehkan ta'assub. Cinta, hormat, mengagungkan, memuliakan gurunya itu sesuatu perkara yang wajar. Namun ya ta'assub ya. Ya, dalam artian menganggap gurunya tidak mungkin salah. Mereka orang-orang yang besar. Nah, ini tadi bentuk ta'assub. Kemudian di sini disebutkan yang ketiga, annahum yakrahuna a'immatal islamuddin. Mereka tidak suka dengan para a'immatul islam waddin. Tidak suka dengan para ulama. Ini juga di zaman sekarang dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka benci terhadap ulama usunnah. Mereka mencela, mencaci maki ulama usunnah. Sebagian mereka menyebut ulama sunnah itu ulama ussalatin, ulama-ulama yang cinta dengan kepemimpinan, ulama-ulama kenegaraan. Dan juga walaupun kadang enggak membenci sih, namun diwaspadai yatrukun al-ulama, tindakan meninggalkan ulama, wa ya'khuduna 'anil asawir, mengambil ilmu dari orang-orang sogoir kecil. Al-asawir, orang-orang kecil ya, kalau mau dikatakan kita-kita ini yang ngajar ini, hakikatnya sebenarnya bukan ulama. Dan di Indonesia tidak ada ulama. Nah, sering ulangi, di Indonesia tidak ada ulama. Mereka-mereka yang ada para du'at itu tadi cuma sebagai jembatan bagi para thalabatul ilm untuk kenal dengan ulama mereka. Ulama kita banyak, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Para ulama yang sudah mati zaman dahulu sangat banyak sekali. Jadi thalabatul ilm berupayalah untuk merujuk kepada para ulama. Adapun ustaz-ustaz yang ada, para pengajar ini cuma wasilah. Dan mereka bukan adalah akhir. Kalau mau dibilang, mereka-mereka yang ada ini mungkin lebih layak untuk belajar duduk di majelisnya para ulama dibandingkan berdakwah. Jadi suatu kewajiban bagi seorang du'at thalabatul ilm itu yu'arifuna al-umma bi'ulama'ihim, mengenalkan umat dengan ulama-ulama mereka. Dan termasuk musibah yang ada di kalangan para thalabatul ilm di zaman sekarang, mereka lebih mengenal, kalau kita di Indonesia ini lebih dikatakan lebih mengenal ustaz-ustaz mereka dibandingkan ulama mereka. Mereka tidak tahu siapa Syekh Ibnu Utsaimin, jangan Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di pun tidak tahu. Dalam keadaan ulama khususnya di zaman sekarang yang masih hidup, bahkan yang sudah wafat itu sangat banyak. Banyak dari kalangan thalabatul ilm, jangankan cuma sekelas di luar ya, orang pondok pesantren tidak tahu siapa Abdurrahman Ibn Yahya Al-Muallimi. Banyak yang tidak tahu siapa Syekh Muhammad Ibn Amin Asy-Syinqiti rahimahullah ta'ala. Yang sebelumnya, lagi yang sekarang ini, yang sebelumnya sudah wafat. Seperti Syekh Hafidz Al-Hakami. Syekh Hafidz Al-Hakami. Kalau di negeri Jazair, kalau tidak salah, Mubarak Al-Mili, Abdurrahman Ibn Badis, Muhammad Ibn Bashir Al-Barahimi, Al-Ibrahimi. Kalau di Yaman seperti As-Sam'ani, As-Syaukani. Di ada lagi ulama yang tidak ada para talibat yang jarang kenal di negeri Qatar, di Qatar dulu, namanya Ibnu Hajar Al-Utami, Qadhi dia. Padahal kitab-kitab akidahnya sangat bagus. Seperti Mubarak Al-Mili itu, dia punya kitab Asy-Syirku wa Madzahiruhu, itu kitab termasuk kitab yang min ahsani ma ulifa fi raddi 'ala syirk. Termasuk kitab yang paling bagus bantah kesyirikan. Ini ulama-ulama yang belum jauh ya. Apalagi yang sudah jauh seperti Al-Mizzi, Al-Zahabi, ya. Yang di atasnya lagi seperti Al-Imam Ibn Mandah, Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, para talabatul ilm sudah banyak yang tidak kenal. Sekarang kalau mau dikatakan talabatul ilm itu lebih gampang atau lebih banyak mengenal ustad-ustad mereka. Kalau ditanya ustad dari mungkin dari Sabang sampai Merauke itu tahu, bahkan mungkin nomor teleponnya itu punya. Dia dari punya, tapi tidak punya karya para ulama dan tidak mengenal para ulama. Nah, itu diantara tanda-tanda terjauhkannya umat dari para ulama. Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama akabirikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ilmu itu yultamas anil akabir, diambil dari akabir, jangan diambil dari asagir. Syekh Sulaiman Ruhaili, ya, yang namanya akabir itu akabir fil alam, kabirun fil alam, dia besar dari sisi ilmu. Yang kana sagiran, kalau seandainya dia besar dari sisi ilmuan dan juga dia tua umurnya, itu yang paling bagus. Yang anak ingin tampil di sini, hendaknya kita para talabatul ilm jangan melupakan para ulama kita. Di zaman sekarang banyak yang masih hidup, ya, yang sudah sepuh. Untuk negara Saudi Arabia banyak. Ada Syekh Ubaid Al-Jaziri, umurnya sudah 80 tahun sekian. Ada Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Mankhali, 90 tahun sekian. Antum cuma paling tahu Syekh Saleh Fauzan aja. Dari Riyadh itu ada Syekh Saleh Luhaidan. Luar biasa keilmuannya. Antum mungkin tahu yang paling a'lam Syekh Saleh Fauzan. Tidak, masih banyak yang lebih berilmu dibandingkan Syekh Saleh Fauzan. Cuma mereka tidak terkenal di kalangan para talibatul ilm. Nah, seperti Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tsubi, para talibatul ilm banyak yang tidak tahu di Indonesia. Mungkin sebagian duat banyak yang tidak tahu. Padahal a'lam ya, bil hadith ba'da Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tsubi. Orang yang paling ngerti tentang ilmu hadith setelah wafatnya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tsubi. Tapi para talibatul ilm tidak ada yang banyak yang tahu. Di Mekah ada Syekh Rasulullah Abbas. Itu luar biasa. Sampai-sampai Syekh Mukbil ketika mudzakara sama Syekh Rasulullah Abbas itu disebutkan dalam kitab Rihlatul Akhirah dari Imam Al-Jazirah. Syekh Mukbil menyatakan, ana betul-betul mendapati orang yang mutqin dalam ilmu Rijalul Hadith. Pada sosok Syekh Rasulullah Abbas. Dan itu kita di Indonesia tidak kenal. Kita cuma tahunya sekelas talabatul ilm, santri kadang tidak kenal. Kenalnya paling ya Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saimin. Itu kenapa? Banyak sebab. Yang pertama, kalau mau dibilang mungkin termasuk kesalahan. Kesalahan para pengajar kurang ya, kurang memperkenalkan ulama ina. Ya, kurang memperkenalkan ulama-ulama kita kepada ikhwan, kepada para talibat ilm. Antum mungkin lebih kenal Syekh Bakar Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya. Karena penulis kitab Minhajul Muslim. Itu tadi. antum tidak kenal nama Syekh Nasir Al-Faqih, seorang ulama besar kota Madinah, masih hidup sampai sekarang, itu yang masih hidup. Kalau dinaikkan sedikit yang sesama dengan Syekh Abdurrahman As'adi yang ada di Saudi Arabia, sudah thalabatul ilm dan tidak tahu. Bahkan disebut anak sempat terbaca sekelas thalab jami'ah, thalib jami'ah Islaminya tidak kenal dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Jadi dia selalu mencela, caci maki. Syekh Muhammad Al-Jami itu punya pemahaman jamiah, jamiah. Kalau istilah kitanya wahabi, wahabi gitu kan. Dia ada seorang syekh. Antum, ini thalib jami'ah. Antum kenal? Pernah baca Muhammad, kitabnya Muhammad Aman Al-Jami? Tidak pernah katanya. Antum tahu sosoknya bagaimana? Tidak tahu. Tapi kata syekhana, dia itu punya pemahaman jamiah. Itu jamiah itu lebih akhbas, lebih bahaya dibandingkan jahmiah, kata dosenana, katanya dia. Dosen dia, syekh dia, kata yang syekh satu itu. Antum tahu, Syekh Muhammad Aman Al-Jami itu pernah menjabat Rois Kismil Akidah fil Jami'ah Islamiyah. Rois itu ketuanya, apa istilahnya, ketua fakultas, apa namanya dia? Dekan, nah dekannya Kismul Akidah di Jami'ah Islamiyah. Tidak tahu ternyata, bayangkan deh. Di kalangan talibatul alam, padahal itu ulama'nya Madinah, beliau termasuk yang mengajar di Masjid Nabawi. Itulah kondisinya talibatul alam. Jadi antum sebenarnya belajar di sini cuman sebagai wasilah untuk kembali kita lagi ke apa namanya, para ulama kita, karena ilmu yang murni itu ada pada mereka. Kalau antum ingin berkah adalah merujuklah kepada mereka, jangan merujuk kepada orang-orang yang belakangan ini tadi. Sebenarnya kalau orang-orang masih hidup itu tidak selamat dari fitnah. Dulu dia di atas akidah salafiyah, nanti beberapa tahun kemudian menjadi ikhwaniyah, itu banyak. Dulu akidahnya salafi, manhajnya salafi, tiba-tiba menjadi ketua partai lah dan yang lainnya, macam-macam. Itu di Yaman sudah terjadi di zaman Syekh Mukbil, seorang salafi thalabatul ilm mutamakkin, bisa membuat karya tulis, tahu-tahu jadi khariji, banyak sekali, tahu-tahu jadi pimpinan partai. Itu namanya manusia. Tapi kalau antum merujuk kepada para ulama yang mereka sudah wafat di atas sunnah, itu luar biasa. Kemudian di sini beliau Syekh Ibnu Taimin merinci wa min tawaifihim, di antara sekte-sekte mereka, kelompok-kelompok mereka, ar-Rafidhah. Rafidhah humul ladzina yaglun fi ali bait. Mereka adalah orang-orang yang yaglun, hulu fi alil bait, pada alul bait. Wa yukafiruna man adahum min ashabah. Mereka mengkafirkan yang selain alul bait dari kalangan sahabat. Disebutkan di kitab-kitab akidah ada sekitar beberapa orang saja yang tidak mereka kafirkan. Sekitar berapa, 7 atau berapa orang yang mereka anggap masih muslim. Au yufasiqunahu, atau mereka katakan sahabat itu fasik. Wa hum firaqun syatta. Mereka ini berkelompok-kelompok, firaqun syatta, bersekte-sekte juga. Fa minhum al-ghulatu alladzina idda'u anna 'aliyan ilahun. Di antara mereka ada yang ekstrim, hulu. Ghulat, orang-orang ekstrim yang mengklaim bahwasannya Ali adalah ilah sesembahan. Wa minhum man duna dzalik, di antara mereka ada yang di bawah itu. Itu Syiah, yang dikenal dengan Syiah ya, macam-macam. Ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Nusairiyah, ada Fatimiyah, ada Al-Huthiyah, Al-Jarudiyah, berbagai macam, banyak sekali sektinya. Wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum fi khilafati Ali ibn Abi Thalib. Dan bid'ah mereka yang pertama kali muncul adalah pada khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Hina qala lahu Abdullah ibn Sabah. Tatkala ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah menyatakan kepada Ali, antal ilahu, engkau adalah ilah. Fa amara Ali radhiyallahu anhu liqrahi bi ihraqihim. Lalu Ali radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membakar mereka. Tindakan Ali membakar mereka ini diingkari oleh para ulama, diingkari para sahabat. Banyak mengingkari di antara Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lainnya, dikarenakan hal ini menyelisih dalil, membakar. Kalau membunuh mereka sepakat dibunuh. Namun caranya Ali yang diingkari oleh sebagian sahabat dengan cara membakar. Berdasarkan hadis, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar, membunuh dengan api kecuali dengan pemilik api. Itu punya semut, punya tikus, sari. Jangan membakar hidup-hidup, tidak boleh. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Semut, ada semut naik dinding. Atau menyalakan api untuk bakar. Ada nyamuk, tangkep hidup-hidup. Ada obat nyamuk deh. Antum tangkep tapi belum mati nih. Antum tangkep ada obat nyamuk itu, tuh antum jemplungkan. Duso antum. Itu tidak diperbolehkan. Jangankan itu masuk kategori seperti itu, masih dikategorikan seperti ini. Sebagian para ulama sampai menyebutkan masuk kategori seperti ini, goreng ikan masih hidup-hidup itu. Hidup-hidup deh. Minyaknya antum jemplungkan, di bawahnya kan api. Sebagian masyaikh memasukkan seperti ini. Larangan. Apalagi kalau ikan hidup-hidup itu antum cucu, antum panggang, hidup-hidup tadi, itu masuk larangan itu. Gimana caranya? Ya dibunuh dulu. Kalau lupa kan? Hah? Ya lupa, enggak salah Pak, lupa. Hah? Lebah. Ya. Lebah itu ngombe madu kalau di kampung Mabur di dibakar lah barangkali kan. Iya, sebenarnya enggak boleh Pak dibakar. Memang kalau orang awam seperti itu sebenarnya diasap di dia tuh. Cuman orang awam kadang dibakar. Kalau dia diasap mati karena asap enggak masuk. Tidak masalah. Itu pun enggak sengaja. Jadi seluruh makhluk yang bernyawa itu enggak boleh dibunuh. Iya Pak, betul. Seluruh makhluk yang bernyawa tidak boleh dibunuh, dibakar dengan api. Termasuk ikan. Ingat pembunuhan awal ya. Ikan itu hidup-hidup Pak misalkan kan. Langsung hidup-hidup, ini pemanggangan, langsung taruh di pemanggangan. Tidak diperbolehkan. Namun kalau dibunuh dulu, dikepuk dulu pakai kayu, taruh di panggang, tidak masalah. Wa za'imuhum Abdullah ibn Sabah. Wa hariba. Dan lari. Ya, pentolan mereka, lari. Wa hariba za'imuhum Abdullah ibn Sabah ila Madain. Dan pentolan mereka, yaitu Abdullah ibn Sabah, haribah, lari. Ya. Ke wilayah Madain. Di mana Madain? Iran nih. Ya? Provinsi apa dia? Provinsi ya? Ibu kota ini Persia. Oh, ibu kota Persia. Persia itu di Iran ya? Iya. Persia itu di Iran. Iya, orang Iran. Oh, dulu Persia itu di Iran itu. Pantesan mereka nyebutnya Syiahnya orang-orang Farisi. Wa mazhabuhum fis sifat mukhtalaf. Mazhab mereka, keyakinan mereka tentang sifat itu berbeda-beda. Fa minhum al-musyabbi wa minhum al-mu'attil wa minhum al-mu'tadil. Di antara mereka ada musyabbi yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Di antara mereka ada yang mu'attil, mu'tadil. Di antara mereka ada yang mu'tadil. Wasummu rafidatan, mereka disebut rafidah li'annahum rafadu Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Cucunya, cicitnya Ali ya, Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Hina sa'aluhu, tatkala mereka bertanya kepada Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib an Abi Bakar wa Umar, tentang Abu Bakar dan Umar. Mereka nanya, gimana pendapat Anda terkait dengan Abu Bakar dan Umar? Katanya, Abu Bakar dan Umar, ya seorang khalifah, dipujilah. Kami tarahum dengan mereka, segala macam pujian-pujian. Nah, kalau begitu, kami tinggalkan. Katanya Zaid ibn Ali, rafattumuni, rafattumuni. Kalian telah menolak aku, kalian telah menolak aku. Nempellah gelar itu tadi. Disebut rafidah. Rafadtumuni, rafadtumuni. Fatarahama alaihima. Zaid ibn Ali tadi tarahum kepada keduanya. Farafadu wa ab'adu anhu. Mereka pun menolaknya dan menjauh dari Zaid ibn Ali bin Abi Thalib. Adapun berkaitan dengan kisahnya Ali bin Abi Thalib ini masyhur ya, kisahnya sahih. dibakar sama Ali bin Abi Thalib. Beliau menyuruh apa namanya algojonya, namanya Kunbur. Kunbur. Bagaimana disebutkan dalam riwayat ayat syairnya Ali bin Abi Thalib, lamma ra'aitu al-amra munkara da'autu auqattu nari wa da'autu kunbura. Tatkala aku melihat perkaranya betul-betul munkar, auqattu nari, aku menyalakan api, wa da'autu kunbura, dan aku perintahkan sekumbur untuk memasukkan mereka. Itu tidak langsung dibunuh sama Ali ya. Dan bisa lihat sejarah, Ali bin Abi Thalib ngasih masa pada mereka, taubat. Hari pertama datang ke depan istana, masih bilang, entah ilahu, entah huwa, engkau adalah dia. Katanya Ali, manhu, entah ilahuna. Masih taubat 3 hari. Mereka tidak mau taubat, dibunuh sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Biar tiga dan sebagai bentuk murtad. Wasummu anfusahum syi'atan. Mereka menamai diri mereka sebagai Syiah. Li'annahum yazumun annahum yatasyayyaun li'alil bait. Dikarenakan mereka menduga, mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membela Ahlul Bait. Punya kecondongan, tasyayya' itu punya kecondongan kelompok pembelaan terhadap Ahlul Bait, wa yantasiruna lahum, dan menolong Ahlul Bait. Wa yatalibuna bihaqqihim fil imamah. Serta mereka meminta pada haknya Ahlul Bait untuk menjadi pemimpin. Dan mereka ini juga Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah itu hakikatnya sebenarnya mereka tidak. Mereka juga disebut Khawarij. Ya. Rafidhah juga disebut Khawarij. Yang anehnya Rafidhah di Yaman, mereka menuduh orang-orang yang di Damaj sebagai Khawarij. Ya. Yang mereka orang-orang Damaj itu dulu adalah Khawarij. Padahal mereka Khawarij kulen, mengelengserkan pemimpin. Mereka tidak sah. Menurut mereka pemimpin yang ada tidak sah. Kalau bukan dari 12 imam tadi. Seluruhnya 12 imam itu sebenarnya ulama ya. Ada ulama. Cuman entah siapa semuanya 12 itu ulama. Intinya untuk yang mereka sebutkan Ja'far bin Shadiq dan yang lain itu ulama. Terakhir mentok ke Imam Mahdi tadi. Imam Mahdi sudah jelas. Cuman versinya Imam Mahdi beda sama versinya Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah meyakini Imam Mahdi itu lahir. Kalau versinya Syiah itu sudah ada, cuma belum keluar. Masih di kuhuf katanya, di gua. Yang kedua Al-Jahmiyah, nisbatun ila Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Alladhi qatalahu Salim au Salim au Salim atau Salim Salim ibn Ahwaz atau Salim bin Ahwaz sanata pada tahun 121 Hijriah. Jahm bin Safwan. Ya. Dan ini Jahm bin Safwan ini ngambil pemahaman dari Ja'ad bin Dirham. Kalau Ja'ad bin Dirham, gurunya dia, gurunya Jahm bin Safwan itu dibunuh pada hari raya. Kisah yang masyhur ya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan perlu dipertanyakan tentang keabsahan sanadnya. Sebenarnya pemikiran yang dibawa oleh Jahm bin Safwan itu hakikatnya pemikiran Ja'ad bin Abi Dirham. Ja'ad bin Dirham. Namun dia yang memasyhurkannya. Dinisbatkanlah kelompok tersebut kepada Jahmiyah. Adapun gurunya dia ini, si Ja'ad bin Dirham, dibunuh. Kalau tidak salah yang membunuhnya Khalid al-Qasri atau Khalid al-Qasari pada hari raya Idul Adha. Dia berkhutbah, seorang amir, dia berkhutbah. Ayuhan nas, dhuhu dhuhayakum. Wahai sekalian manusia, sembelilah hewan korban kalian. Fa inni mudhhin bi Ja'ad ibn Dirham. Pada hari ini aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. fa innahu yaqul anna Allah lam yukallim Musa takliman wa la yattakhidh Ibrahim khalilan. Dikarenakan dia berpendapat bahwasanya Allah tidak berbicara kepada Musa dan Allah SWT tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, turun dari mimbar disembelih. Jadi korban yang teristimewa pada masa itu khalil bin Adi disembelih. Ya biasa ya, dulu kadang zaman dulu ahlu bid'ah kena sembelih, ya ada juga ulama ahlu sunnah yang kena sembelih, kena bunuh, ya juga banyak. Anda ingat yang dibunuh pada zaman pemerintahan Ubaidiyah atau Fatimiyah, Abu Bakar An-Nablusi, ulama sunnah, itu dikuliti dia, kemudian dibunuh. Sampai orang Yahudi pun yang nguliti dia itu diupahkan, nguliti badannya sampai sini. Tapi sampai ketika dikuliti dia tetap membaca ayat wa kana dzalika fil kitabi mastura. Diulang-ulang sama dia. Sampai ke sini dia sakit sekali. Kata orang Yahudi itu, saya nih Yahudi, benci sama Islam. Tapi kalian Rafidho ini ternyata lebih benci dibandingkan yang tak tega. Akhirnya ditusuklah sama orang Yahudi tadi di dadanya supaya cepat mati. Itu biasa. Kadang ahlu bid'ah kena sikat, kadang ahlu sunnah yang disikat penguasa, tergantung penguasa. Madhabum fis sifat at-ta'til. Madhab mereka dalam masalah sifat, mereka menta'til. Wa nafyu, meniadakan. Wa fil qadar al-qawl bijabr. Dalam masalah takdir, mereka berpendapat tentang al-jabr. Jabr itu apa? Jabriyah. Mereka menganggap segala sesuatu yang terjadi itu dipaksa oleh Allah SWT. Manusia tidak punya kehendak. Itu yang Anda ceritakan sama antum. Bininya selingkuh. Bininya Jambin Sofan selingkuh. Sebutkan kisahnya. Ini kisah-kisah ini masyhur di kitabnya para ulama. Namun semuanya perlu dicek sanad per sanad ya. Dua kisah yang Anda sebutkan tadi dulu, Syekh Yasin menyebutkan ada keraguan dalam masalah sanad. Masalah terbunuhnya Khalid apa? Jan bin Abi Dirham dibunuh oleh Khalid Al-Qasr itu dipertanyakan juga sanadnya. Nah, ini tadi kisahnya yang konon disebutkan di kitab-kitab, kisahnya selingkuhnya istri Jahan bin Sofwan. Tahun selingkuh, marah Jahan bin Sofwan. Ada istrinya, jangan dulu marah. Ini semua terjadi dengan takdir dari Allah SWT. Saya tidak punya irodah sama sekali. Oh iya, sudah dimaafkan sama dia. Ya tidak, itu tadi. Itulah akibat pemahaman al-jabr. Wafil iman, al-qawl bil-irja. Dalam masalah iman, mereka berkeyakinan seperti mazhab Murji'ah. Murji'ah itu bertingkat-tingkat ya dalam masalah iman. Wa huwa annal iman mujarradul iqrar bil qalb. Iman itu menurut Jahmiyah semata-mata mengikrarkan dengan hati, meyakini dengan hati. Walaisal qaul wal amal. Bukanlah ucapan dan perbuatan minal iman, bagian dari iman. Fa fa'ilul kabira indahu mu'minun kamilul iman. Mereka pelaku dosa besar menurut mereka adalah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ini ucapan yang batil ya. Kenapa? Kalau semata-mata ikrar dengan hati, Abu Thalib, iblis pun dikatakan mukmin. Ya enggak? Iblis tahu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis tahu yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum mu'tilah. Ya, mereka ini adalah mu'tilah, Jabriyah, Murji'ah. Wahum firaqun katsirah. Mereka mu'tilah, Jabriyah, Murji'ah dan mereka sekte yang sangat banyak. Kalau yang di zaman sekarang yang disebut oleh para ulama pembawa bendera Jahmiyah yang dulu ya, nah yang sekarang enggak tahu yang masih hidup nih, penjelasannya pasti ada. Mereka menyebutkan seperti Muhammad Ibnu Zaid Al-Kautsari yang kemarin disebutkan apa? Syekh Muhammad Al-Harras kan, liwa'u hamilu liwa'i tajahum ya, kata Syekh Al-Harras kan, pembawa bendera Jahmiyah. Yang ketiga, kelompok yang ketiga Al-Khawarij. Al-Khawarij wa hum alladziina kharaju li qitali Ali bin Abi Thalib bisababit tahkim. Mereka adalah orang-orang yang memberontak untuk memerangi Ali bin Abi Thalib dengan sebab at-tahkim. Tahkim Ali kepada dua orang itu lah. Ketika Ali bersengketa sama Muawiyah, itu kan ada perwakilan dari Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah, si Amr bin As. Nah, ini tadi katanya, ini berhukum kepada hukum manusia. Wa madhhabuhum at-tabarru' min Utsman. Mereka mazhab mereka berlepas diri dari Utsman wa Ali. Wal khuruj 'anil imam, dan memberontak penguasa idza khalafa al-kitab was sunnah. Atau idza khalafa sunnah, apabila imam tersebut menyelisih agama syariat Islam. Wa takfir fa'il kabirah, dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa takhliduhu finnar, dan menganggap dia kekal di dalam neraka. Wahum firakun adidah, mereka banyak sektinya. Itu bisa lihat di ta'liq itu ya, bisa dilihat dalam kitab Maqalat al-Islamiyin al-Farqu bainal firaq. Itu kitab tipis karya, jangan lupa penulisnya, Abu Mansur al-Baghdadi, bukan Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Mansur al-Baghdadi. Al-Milal wal-Nihal ini kalau tidak salah Syihristani. Ada namanya Al-Fisal fil Milali wa Nihal, karya Ibn Hazm. Anda lupa yang Milal wa Nihal ini. Maqalat Islamiyin ini seingat anak punya Abu Hasan Asy'ari. Itu ada siapa seperti itu. Yang Qadariyani Khawarijnya banyak ya. Ada disebut Najdiyah, ada disebut dengan Qadiyah, yang pengikutnya Nafi' al-Azraq, ada Haruriyah, banyak sekali. Kalau istilah sekarang ini macam-macam, entah mau disebut dengan Jad, apa lagi selain Jad, Jama Jihad, atau mungkin mau disebut ISIS, mau segala macam, intinya satu sekte. Al-Qadariyah, Qadariyah humul ladzina yaqulun binafi al-qadar ala fa'alil abad. Mereka-mereka yang berpendapat meniadakan takdir dari perbuatan hamba. Wa anna lil 'abdi iradatun wa qudratun mustaqillatain an iradatihi wa qudratihi. Katanya mereka bahwasanya hamba tersebut punya kudrah, punya irada dan kudrah yang tersendiri dari irada Allah dan kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Wa awwalu man azhara al-qaul bihi Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali memunculkan pendapat ini adalah Ma'bad al-Juhani. Fi awakhir asri sahabah, di akhir-akhir masa sahabat. Talaqqa an rajulin majusi fil Basrah, dia ngambil dari seseorang majus di Basrah. Diikhtilafkan ya siapa ini. Ada yang menamakan namanya Susan. Yang ana ingat aja ya, Susan. Katanya dia ngambil dari Susan ini tadi. Nah, kebaca di mana, di kitab Syariah karya Al-Juri. Kalau enggak salah seperti itu. Wa hum firqatani, gulat wa ghairu gulat. Mereka ada dua, ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Fal gulatu yunkiruna ilmallah wa iradatahu wa qudratahu wa khalqahu li af'alil 'abd. Wa haula in qaradu aw kadu. Kata Syekh Ibnu Taimin, orang-orang yang ekstrim, mereka ini mengingkari ilmu Allah, iradanya Allah, kudrahnya Allah, dan mengingkari penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Mereka inqaradu au kadu. Mereka sudah inqaradu, sudah habis atau hampir habis. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kata Ibnu Taimiyah inqaradu, sudah tidak ada lagi. Maafkan, untuk Ma'bad bin Khalid al-Juhani hati-hati ya, ada dua. Ma'bad al-Juhani ini ada dua. Ada juga Ma'bad sama-sama. Ini namanya dia Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Ma'bad bin Khalid al-Juhani ini ada dua. Kalau terfikir bisa lihat di kitab Takrib Mutahdid. Ada sahabat bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Anda sudah lihat di Tahdib Mutahdid. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ma'bad bin Khalid al-Juhani yang satunya itu sahabi. Kalau ini mubtadi'ah. Ya, pentolannya. Kalau itu sahabiyah. Disebutkan dari wilayah, dari kabilah apa? Juhainah, dari min Juhainah. Dia yang ketika Fathu Mekah, kata Al-Hafidz dalam Tahdzib Tahdzib, ketika Fathu Mekah yang bawa bendera Juhainah. Rombongan ketika itu masuk, nah dia yang pegang bendera Juhainah. Namanya Ma'bad bin Khalid al-Juhani juga. Wa ghairu gulat, adapun yang ghairu gulat yang tidak ekstrim, yu'minuna bi annallaha 'alimun bi af'alil 'ibad. Mereka beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui perbuatan hamba. Wala lakin yunkiruna wuqu'aha bi iradatillah. Namun mereka ingkari terjadinya tadi dengan irada dari Allah. Wa qudratahu wa qudratihi wa khalqihi. Wa huwa alladhi istaqarra 'alaihi madhhabu. Dan ini yang masih tetap mazhab mereka. Dan itu masih ada. Ada yang mengatakan kalau tidak salah, karena tidak baca detail, katanya siapa Nuholis Majid itu, ya, punya pemahaman Qadariyah tadi. Kemudian Al-Murji'ah, wahumul ladzina yaqulun, mereka-mereka yang menyatakan bi irja'il amal, irja' maknanya takhir, mengakhirkan amalan, anil iman, dari keimanan, ay takhiru anhu, mengakhirkan amalan dari iman. Falaisal amal indahum minal iman. Amalan itu menurut mereka bukan bagian daripada iman. Wal iman mujarradul iqrar bil qalb. Iman itu semata-mata meyakini dengan hati. Fal fasik indahum mu'minun kamilul iman. Orang fasik menurut mereka adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi. Meskipun dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan dari maksiat. Makanya katanya mereka apa? La yadurru ma'al imani janbun. Kama la yanfa'u ma'al kufri imanun. Tidak bermadarat suatu dosa bersamaan dengan keimanan, tidak akan sebagaimana tidak bermanfaat juga keimanan kalau sudah kafir. Autar kuma taraka min taat, atau meninggalkan segala sesuatu dari ketaatan. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'di syara'i ad-din fa dzalika li adamil iqrar bi qalbihi la li tarki hadzal amal. Katanya mereka, apabila kita hukumi kekufuran, kita memberikan hukum kekufuran orang yang meninggalkan sebagian syariat agama ini. Wa dzalika fa dzalika bi adamil iqrar bil qalbi, itu disebabkan karena tidak meyakini dengan hatinya. La litarkil amal. Bukan dikarenakan dia meninggalkan amalan. Jadi kalau orang itu kita katakan kufur, ada orang misalkan meninggalkan sebagian syariat ini tadi, kita katakan kufur. Itu dikarenakan dia tidak meyakini dengan hati. Bukan dikarenakan dia meninggalkan amalan. Difahami? Wahadza mazhabul Jahmiyah. Kalau ini seperti ini mazhab Jahmiyah. Mananya apa? Ada orang. Dia tidak sholat. Ya. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Ya. Kemudian melakukan tindakan kekufuran. Yang tindakan kekufuran seperti minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Katanya mereka, kekufuran ini dengan sebab mereka tidak mengikrarkan dalam hati. Bukan dikarenakan mereka meninggalkan amal. Maknanya kalau selagi mereka itu meyakini dalam hati Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, walaupun amalannya jadi amalan kekufuran, masih dikatakan mukmin kamilul iman. Parah kali seperti ini. Ya enggak? Otomatis orang yang jatuh pada kesyirikan masih dikatakan mukmin. Difan. Wa hadza, nah sebagai faedah ya ikhwan, letak permasalahan sebagian orang ya di zaman sekarang di khususnya di Saudi Arabia. Kalau di Yaman enggak ada. Misalnya tidak bahas seperti itu di Saudi Arabia yang bergejolak itu, tuduhan terhadap ulama-ulama yang menyatakan murji'ah, dituduh sebagai murji'ah seperti Syekh Rabi Al-Madkhali. Permasalahannya yang menuduh itu diantaranya tokoh-tokoh di Saudi Arabia, Abdullah ibn Sawan, siapa Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, pentahkik itu. Alasannya sebagian para ulama ini diantaranya Syekh Rabi waktu itu, dan selain Syekh Rabi banyak. Beliau berpendapat orang yang tidak sholat sama sekali itu masih dikatakan muslim. Ini kan masalah khilaf kan? Ya kan? Masalahnya khilaf. Kata Syekh Rabi disebutkan, kalau antum mengatakan kami murji'ah, otomatis antum konsekuensinya harus mengatakan Imam Ahmad fulan murji'ah semua. Ini masalah yang memang sudah ada khilaf. Itu tadi. Nah, katanya mereka, ini kan orang yang tidak sholat. Masa antum tidak sholat sama sekali? Tidak sholat. Ya? Pembahasan tidak sholat ini. Masa orang yang tidak sholat sama sekali masih mau dikatakan muslim? Nah, Jadi masalah yang ada di kalangan salaf itu dulu, jadi ada khilaf di kalangan salaf. Orang yang enggak sholat sama sekali, apakah dia kafir atau tidak? Itu kan sudah ada khilaf kan? Itu tadi. Khilaf ini khilaf qawiyah. Dia menyatakan dia masih muslim, dia menyatakan dia sudah kafir. Nah, orang-orang yang kata Syekh Robi, para ulama zaman dulu sudah biasa khilaf seperti ini. Dan tidak ada seorang pun yang memponis orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tetap dikatakan muslim. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan itu murjiah. Kecuali antum-antum yang belakangan ini tadi. Ya, yang getol kalau sekarang ini ada doktor namanya Adil Al-Ahmdan Al-Ghomidi. Ada juga seperti ya, Abdul Hamid Al-Juhani kalau salah, Abdul Hamid kalau salah. Ada satu lagi kalau tidak salah, Abdullah bin Sawan, beberapa ini tadi yang menyerang ulama-ulama Saudi Arabia yang berpendapat bahwasannya orang yang tidak sholat sama sekali dinyatakan masih muslim, dinyatakan sebagai murji'ah. Nanti tanya sama antum, itu pendapatnya apa kalau tidak sholat sama sekali? Ya. Kafir. Kafir. Itu masalah, antum yakin sebagai kafir-kafir. Antum catakan sebagai muslim-muslim. Ya. Nah, ini masalah-masalah yang juga Allah alam ya, karena sampai sekarang itu masih butuh pengkajian panjang lebar, tarik ulur juga di kalangan para ulama. Ya, jadi ada hadis orang yang syafaat, hadis syafaat itu kan disebutkan dia tidak punya amalan sama sekali kecuali kalimat la ilaha illallah. Nah itu tadi hadis itu tokoh. Terus juga mereka berdalil dengan hadis apa kisah akhir zaman itu tidak ada orang yang ngerti sholat, puasa, zakat, haji lagi kecuali kalimat la ilaha illallah. Berarti kan tidak sholat ini tadi. Tapi masih dikategorikan ketika ditanya sama Hudzaifah, Hudzaifah nanya, Zufar bertanya kepada Hudzaifah, hal tanfa'hum dhalik, apakah kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi mereka? Qala na'am, iya, tanfa'hum. Namun sebagai riwayat menyebutkan orang yang tidak sholat sama sekali, yang seperti hadis yang al-farqu bainana al-ahdu bainana wa bainal kufri tarqusarah wa man taraka faqad kafara. Di situ letak tarik ulurnya di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Sob ya, cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan besok, insyaallah khataman besok ya. Murjiah besok insyaallah dilanjutkan.